Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Pembatal yang ke-10, al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bih, berpaling dari agama Allah Ta'ala, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau beramal dengannya. Nah, disebutkan dalilnya, yaitu As-Sajdah 22, diisyarah oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, menambahkan dalil Surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzanka." Dan Al-Ahqaf ayat 3, "Alladzina kafaru 'amma undziru mu'ridun." Naam. Jadi ada 3 dalil semuanya. Satu yang disebutkan di matan ditambahkan 2 oleh Al-Fauzan, Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah. Naam, kemudian kata beliau Syekh Shalal Al-Fauzan, "Wa hunaka insanun la yata'allamu min babil kasal." Di sana ada orang yang la yata'allam, tidak mau belajar, tidak mau belajar agama, min babil kasal, karena malas. Ya. Karena malas. Bukan karena benci agama, syariat. Bukan karena benci ya syariat ini, agama ini. Tetapi karena malas saja. Hada la yukaffar. Hada la yukaffaru. Ini tidak dikafirkan. Ini tidak dikafirkan. Walakinnahu yulamu ala kasalih. Walakinnahu, akan tetapi dia yulamu, dicela, ala kasalihi, atas kemalasannya itu. Amma idza kana tarku talabil ilmi adam raghbatin fil ilm. Adapun idza kana tarku talabil ilm, apabila meninggalkan belajar ilmu syariat dikarenakan tidak adanya ya raghbah, tidak adanya kesukaan terhadap ilmu, yakni benci. Nah, amma idza kana tarku talabil ilmi adama ragbatin fil ilm, begitu. Ya, idza kana tarku talabil ilmi adama ragbatin fil ilm, atau na'am, ya. Jadi apabila dia meninggalkan belajar ilmu itu dikarenakan tidak adanya raghbah pada ilm, yakni tidak adanya kesukaan, berarti benci, gitu kan. Hada huwal i'radu wal 'iyad billah, inilah yang dimaksud, inilah dia berpaling dari ilmu syariat. Wal 'iyad billah, kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Nah, jadi ini ada maraghbatin fil ilmi, ini illatnya ya. Nah, ini illatnya. Jadi jika kita kembali ke yang pertama tadi, amma idza kana taraka talabal ilm adam raghbatin fil ilm, yakni li ajli adami raghbatin fil ilm. Nah, jadi ini betul-betul difahami, tidak sembarang mengkafirkan orang. Jadi yang kita bahas di sini adalah ya yang merupakan pembatal, dia berpaling dari belajar syariat karena apa? Karena tidak suka dengan ilmu syariat. karena tidak suka dengan ilmu syariat. Nah, inilah yang dimaksud kata Syekh, hadha huwal i'rad. Inilah yang dimaksud dengan al-i'rad, berpaling. Yaitu adam ragbah fil ilm. Hadha huwal ladhi yukaffaru. Inilah yang dikafirkan. Sama? Nah, ada bacaan yang kedua tadi, amma idza kana tarku talabil ilmi adama, berarti ini khabarnya gitu. Idza kana, kana tarku talabil ilmi, apabila dia meninggal apa tindakan dia meninggalkan belajar ilmu itu. Nah, ketidaksukaan terhadap ilmu itu khabarnya, hadza huwal i'rab. Inilah al-i'rab. Nah, yang jelas maksudnya itu. Ya, penjelasan bahwa yang termasuk dalam kategori al-i'rab adalah tidak mau belajar syariat lantaran tidak suka ilmu syariat, bukan karena malas. Naam. Walakin in kana al-mar'u yarghabu al-'ilma. Akan tetapi apabila seseorang yarghabu al-'ilma, dia menyukai ilmu, wa yuhibbu al-'ilma, mencintai ilmu, walakinahu 'indahu kasal, tetapi dia memiliki kemalasan. Sebenarnya dia suka ilmu syariat. Ya, dia mencintai ilmu syariat. Dia tidak membencinya. Dia beriman dengan syariat ini dan dia menyukainya. Ya. Tetapi dia malas. Dia malas untuk mempelajarinya. Nah, kenapa? Li'anna talab al-'ilmi sa'bun. Karena sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah sa'b, perkara yang sulit. Perkara sulit. Yatatallabu sabran. Menuntut kesabaran dari seseorang. Di situ sulitnya. Beratnya di situ. Menuntut kesabaran. Sabar. Mendengar. Sabar. Membaca. Sabar mengulang-ulangi ilmu yang telah dipelajari, yang telah dicatat. Ya. Sabar mengulang-ulangi membaca kitab. Ya. Sabar mengulang-ulangi hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya. Itu kesabaran. Wa yatatallabu tahammulan. Dan menuntut ketabahan. Ya. Tabah dalam menghadapi beratnya belajar. Ya. Wa yatatallabu julusan, menuntut duduk di majelis ilm, duduk di depan kitab untuk membaca, ya, untuk menulis. Duduk bermajelis di hadapan guru. Nah, ini bolak balik dari majelis, bolak balik duduk di majelis, berapa kali bermajelis dalam sehari, ya. Nah, ini semua hal yang sa'ab, hal yang berat dan sulit. Tapi ilmu tidak akan bisa dicapai birohatil jism, tidak akan bisa digapai dengan berleha-leha, bersantai-santai. Nah, ya, memang yang tatallabu sabran, itu kesabaran, kegigihan, ketabahan, ya, tatallabu tahammulan. Naam. Wa huwa kaslan, sementara dia orangnya malas. Enggak betah dia duduk berlama-lama di majelis. Nah, 10 menit, 15 menit sudah gatal pantatnya. Nah. Sabar sudah. Pikirannya sudah melayang-layang sana kemari. Pikirannya sudah pingin main. Gitu. Nah, ya, tidak pekah, tidak betah megang pulpen, pena, buku untuk mencatat, untuk membaca kitab, tidak betah dia, tidak sabar. Nah, baik. Nah, itu karena kasalan dia pemalas. Fahada yulamu ala kasali. Maka ini dia tercela atas kemalasannya. Wa ala tafriyutihi, dan atas tafriyut, ya, kelalaiannya, lalai mengabaikan kalau berilm. Jadi celah atas itu. Ya. Walakinnahu la yasilu ila haddil kufur. Walakinnahu la yasilu ila haddil kufur. Akan tetapi tidak sampai pada tingkatan kekafiran, tidak. Nah. Karena sebenarnya dia secara i'tiqad, secara keyakinan dia tidak membenci musyariat. Ya, dia tidak berpaling karena kebenciannya, tapi karena malasnya saja. Nah. Kata Syekh, al-i'rad alladhi yadullu ala adami raghbah. Ini ta'liq terhadap ayat. Dalil yang disebut oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, "Wa man adzamu mimman dzukira bi ayati rabbih?" Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diperingati dengan ayat-ayat Rabb-nya, tsumma a'rada anha, kemudian dia berpaling darinya. Diperingati dengan ayat-ayat Rabb-nya, kemudian dia berpaling darinya. Nah, berpaling darinya karena apa? Kata Syekh Fauzan, al-i'radu alladhi yadullu 'ala 'adami ar-raghbah. Berpaling yang menunjukkan atas tidak sukanya dia fil 'ilm, 'ala 'adami ar-raghbati fil 'ilm, atas ketidaksukaan dia terhadap ilm. Au karahiyatil ilm, yadullu ala karahiyatil ilm, menunjukkan berpaling yang menunjukkan atas kebencian dia terhadap ilm. Nah, ini yang dimaksud. Jadi ya, mereka-mereka itu berpaling dari ayat-ayat Allah Ta'ala, dari syariat, karena tidak suka, karena benci. Nah, hadha huwal kufur, inilah kekafiran wal'iyadu billah. Tidak suka mendengar peringatan, tidak suka mendengar terhib, terhib. Nah, ya, tidak suka mendengar ilmu syariat, benci dia, makanya dia berpaling. Nah, itu dia, itulah pembatal keislaman. Adapun orang yang mendengarnya, dia tidak benci, hanya saja dia tidak sabar untuk duduk mendengar, untuk ya bermajelis. Nah, kaslan sebenarnya tadi kita lewati itu tercela, tetapi bukan kekafiran. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian pembahasan ditutup dengan penjelasan. Jadi ini pembatal terakhir. Kemudian ditutup oleh Syekh dengan penjelasan akhir, yakni oleh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqidi. Wala farqa, tidak ada perbedaan sama sekali, fi jami'i hadhihi an-nawaqidi, pada seluruh pembatal-pembatal keislaman ini tidak ada perbedaan antara satu dan yang lainnya, baina, antara, ya, jadi tidak ada perbedaan pada seluruh pembatal-pembatal ini, ya, bahwa salah satu darinya yang terjumus di dalamnya batal keislamannya, tidak ada bedanya baina antara al-hazili, antara yang bercanda, bersenda gurau, wal jaddi, dan yang bersungguh-sungguh, serius, ya. Tidak ada bedanya antara al-hazil yang bersenda gurau, bercanda, dan al-jad yang serius. Wal khaifi, dan yang takut. Artinya yang terjerumus dalam salah satu dari pembatal-pembatal ini hanya karena dia bersenda gurau, ya, maka dia murtad. Atau dia serius, dia murtad. Atau dia takut, ada sesuatu yang dia takuti sehingga dia melakukan salah satu darinya, dia murtad. Illal mukroha, kecuali yang mukroh. Kecuali yang mukroh. Akan dijelaskan semua nanti maknanya satu persatu, dan juga makna mukroh, ya, orang yang terpaksa tanpa punya pilihan lain untuk bisa lepas dari kedzaliman yang mengancam dirinya, sehingga terpaksa karena tidak ada pilihan lain bagi yang kecuali itu agar lepas dari kedzaliman. Nah, itu mukroh namanya. Baik. Wa kulluha, kata Syekh, min a'zami ma yakunu khataran. Wa kulluha, semuanya, yakni semua pembatal ini, nawakid ini dari 1 sampai 10, ya, min a'zami ma yakunu khataran, termasuk pembatal-pembatal keislaman yang berbahaya. Wa min aktsari ma yakunu wuku'an, dan termasuk pembatal-pembatal yang paling banyak, ya, terjadi, paling banyak terjerumus di dalamnya. Fayambagi lil muslimi, maka semestinya bagi seorang muslim an yahdharaha, untuk mewaspadainya. Wa yakhafa minha, ala nafsihi, dan menakutkan atas dirinya, ya, perkara itu. Takut jangan sampai dirinya terjerumus. Na'udzubillahi min mujibati ghadabih wa alimi iqabih. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang mengharuskan datangnya kemurkaan Allah dan sakitnya, dahsyatnya hukumannya. Jadi yang tersisa, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan baca keterangan dari Syekh Shalal Fauzan, penjelasan tentang wala farqa fi jami' hadhihi nawaqid, ya, dan seterusnya yang telah kita baca tadi matannya. Nah, tentang al-hazil, al-jad, al-khaif, al-mukra, perbedaannya. Nah, dan hal-hal yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan dalam syarah. Barakallahu fikum. Nah, ittafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.